Jomblo bukan kutukan, jangan kucilkan. Hanya kesepian, tidak memastikan. Punya banyak teman, jalan sendirian. Kadang sabun mandi jadi tempat pelarian. Nasib jadi jomblo, selalu dibully. Walau jadi jomblo, banyak yang peduli. Dikatain jomblo, pura-pura tuli. Meski mereka jomblo, masih warga bumi. Hey, jomblo itu free. Prihatin sendiri kok awet, minumnya formalin, jodoh gak ketemu, apa udah kawin, jadi pengantin milik orang lain. Hidup hanya sebentar tapi ngejomblo yang lama, nasib kok apes amat, udah kayak film drama. Semua bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena belum tiba akan masa berlakunya. Mereka manusia, bukan makhluk lain. Ngarep diapelin, malah jadi batin. Jarang dipeluk, akhirnya masuk angin. Jomblo bukan kutukan, jangan kucilkan. Hanya kesepian, tidak mematikan. Punya banyak teman, jalan sendirian. Kadang sabun mandi jadi tempat pelarian. Nasib jadi jomblo, selalu dibully. Walau jadi jomblo, banyak yang peduli. Berharap kapan bisa lamaran, padahal kagak punya pasangan. Gak ada bahu buat sandaran. Terpaksa nyender di bahu jalan. Daripada sendiri macam orang uji nyali. Dengarkan lagu ini tapi jangan ambil hati. Janganlah kau sesali tapi teruslah mencari. Mari kita bernyanyi ya, say 1, 2, 3, let's go. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Tidak mampu kita. Eko mundur dikit. Eko mundur dikit.